Yahudi sudah mereka pernah sumpah bahwa jika dia adalah jawab, dia soal ini telah kamu beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan untuk supaya bagi kita diterima ini sebagai nabi. Dan Allah Taala beri bagi ilmu kepada Rasulullah. Pada ketika itu Allah tak bagi lagi ilmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah alimul ghaib. Kita tidak mengetahui ilmu ghaib, bahkan apa yang Allah beritahu kepada kita. Maka apabila Nabi tidak ada ilmu ghaib, macam mana wali-wali dapat ada ilmu ghaib? Macam mana kita kata Nabi wali-wali ada ilmu ghaib? Kita menunjukkan kepada tidak yang lemah. Bahawa kita mengatakan bahawa Ahlullah mengetahui ilmu ghaib. Orang yang punya akidah ini, orang yang mana punya akidah yang lemah, dia akan tanya, saya nak buat kerja ni, macam mana nasib dia? Akan untung kau rugi, macam mana? Saya siapa? Akan tanya adil ujung. Ini lebih parah daripada itu. Jadi setelah asal bersama, siapa yang meyakini kata adil ujung, dia menempat tempat sikit dalam nasa Allah. Siapa yang yakin kepada ujung. Orang yang terima dan percaya kata kata nujum, semuanya adalah dalam langkah. Bahawa ada nujum kata begitu dan begini, ini akan jadi untung. Orang Islam kata apa? Orang Islam kata apa? Ini pun satu akhirat juga. Ini semua adalah, walahai ini semua adalah, ini semua adalah tipu. Ini adalah tipu yang ataupun orang yang putih. Kebohongan yang nyata. Hakikatnya apa? Allah Ta'ala. Hakikatnya ialah Allah Ta'ala lah yang melakukan. Melakukan segala-galanya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu bertepatan dengan apa yang diberitahu oleh ahli nujum sebagai ujian untuk orang Islam. Untuk menguji orang Islam. Maka orang Islam berkata, oh tengok, orang ahli nujum itu kata begitu, memang betul apa yang dia katakan. Dia katakan semua ini, bahawa untuk beritahu kepada tuan-tuan, biar pun tidak ada ilmu ghaib, apatah lagi wali-wali, apatah lagi selain daripada Nabi-Nabi. Wa'allah bagamalam takut alam. Apa yang kau tidak tahu, sebelum ini, kami lah yang telah mengajarkan kepada anda. Nabi SAW. Telah putih satu majlis perkahwinan. Maka seorang juga sedang membaca baik-baik syair. Dia telah berkata bahawa jangan kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa akan jadi pada esok hari. Maka Nabi SAW melarang. Jangan kata mentah ni. Aku tidak tahu apa akan jadi pada besok ni. Hanya Allah saja mengetahui apa akan terjadi pada esok hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Saya katakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apakah Ashabul Kahfi. Dan apabila ditanya, apakah Ashabul Kahfi? Bagaimana bersabda, besok saya akan beritahu. Besok saya akan hadirkan jawapan. Besok saya akan hadirkan jawapan. Tiada bagi saya ialah, saya akan tunggu wahyu daripada Allah. Terus saya akan beritahu. Dan belajar kepada Allah, saya akan tanya kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah beritahu kepada saya, aku beritahu kepada saya. Quran Allah Ta'ala itu, wa yas'alu rata. Mengenai soalan itu. Bagi kita bersabda, itu saya akan beritahu. Dan kata bagi kita ialah, saya akan tanya Allah Ta'ala. Tetapi, Nabi bagi kita terlupa kata insyaAllah. Bagi kita terlupa, lupa apa-apa? InsyaAllah. Maka satu bulan berlalu, wahyu tak datang. Satu bulan berlalu, wahyu tak datang. Begitu berduka cita Nabi SAW. Begitu susah hati. Wahyu tak datang. Kali-kali baginda Nabi SAW panggung melihat arah langit, tidak akan jiraya datang. Tidak jiraya datang. Dalam riwayat mengatakan 15 hari. Dalam satu riwayat mengatakan satu bulan. Kenapa? Apa yang berlaku? Kerana baginda lupa kata insyaAllah. Itu saja sebab. Itu saja sebabnya. Tuan-tuan, Nabi alaihi wasallam tertentu. Bagi para-para anbiya, mereka bukan mempunyai ikhtiar. Ikhtiar yang sempurna dalam urusan mereka. Mereka berhajat kepada Allah. Apa tadi? Apa tadi kita? Para anbiya, mereka yang mukhtar, bukan diberi ikhtiar yang sempurna dalam urusan mereka. Mereka berhajat kepada Allah. Dan bagi hidayah pun berhajat. Mereka tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang mereka suka. Nabi SAW telah berusaha habis-habisan untuk Abu Talib masuk Islam. Habis-habisan, bila telah usaha supaya Abu Talib masuk Islam. Tetapi Allah telah berkata bahawa hidayah dengan kami. Kami beri hidayah kepada siapa yang kami suka. Kamu tidak akan dapat beri hidayah kepada siapa yang kami suka. Walakin Allah yahdi man yasha, dan Allah tahu. Hidayah itu di tangan kami. Kita tuan-tuan. Nabi alaihissalam, kita ambil menghadapi satu benda. Allah Ta'ala tidak begini. Kalau kita mulai ilah sama Allah alaih. Semua ambil. Semua ambil berkumpul. Nak alihkan, nak alihkan tahun daripada sebelah sini ke sebelah kanan. Nampak iradah, ingin kehendak Allah Ta'ala, tak akan jadi. Jadi memberi hidayah, kalau yang besar betul lagi. Sebab semua para-para Nabi nak alihkan, nak alihkan, nak tolakkan daun pun tanpa masyiat, tanpa izin, tanpa keinginan, tanpa kena Allah SWT akan izin lah. Nabi alaihi wasallam. Jadi selama satu besok saya akan beritahu. Satu bulan bagi tak ada. Selepas satu bulan, datang teguran. Wahai Nabi, jangan kamu kata besok saya akan itu buat ini, melainkan disertakan dengan insyaAllah. Tentu Rabb akan hidayah dan kita. Apabila terlupa saya kata insyaAllah, ingat balik, sebut insyaAllah. Saya telah pergi ke bawah. Para anbiya tidak ingat pada Allah. Para anbiya tidak ingat pada Allah Ta'ala. Asruni azkurtum. Kamu tetap ingat pada aku, aku akan tetap ingat pada kamu. Itulah, kita terjemah dia. Kalau kamu tetap ingat pada aku, maka aku akan tetap ingat pada kamu. Terbaru, bukan ingatilah aku, bukan. Bukan ingatilah aku, bukan. Tetap ingat pada aku. Sebab orang yang tetap ingat pada Allah Ta'ala saja akan ingat, yang mengingati Allah Ta'ala. Orang yang tetap ingat kepada Allah Ta'ala saja, orang yang akan mengerti Allah Ta'ala. Orang yang tetap ingat kepada Allah Ta'ala, kadang dia ingat, kadang dia lupa. Ini dua perjemahan yang berbeza. Tetap ingat ialah dalam setiap keadaan orang itu dia ingat kepada Allah. Kalau tidak waktu istimewa aman, kita ingat Allah Ta'ala, lain daripada itu kita lupa Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita supaya tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, manusia akan ingat Allah Ta'ala ketika susah dan lupa Allah ketika susah. Saya telah beritahu bahawa ada-ada akan datang. Waktu itu Allah alaihi wasallam telah masuk jin. Dan dia terus dakwah dalam jin. Dia terus dakwah dalam jin. Dia telah beritahu kepada satu orang yang bakal bebas. Kalau kamu sebutkan aku di hadapan raja. Allah Ta'ala telah beritahu. Kenapa dia minta pada kami? Walhal, nak masuk jail, engkau yang minta kepada kami untuk masuk jail. Kenapa? Keluar daripada jail, kenapa tak minta kepada kami? Walhal, Nabi Yusuf AS telah minta kepada Allah Ta'ala untuk masuk jail. Engkau lah minta kepada kami untuk masuk jail. Keluar daripada jail, kenapa tak minta kepada kami? Itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu bahawa, Allah Taala untuk orang yang takwa ialah orang yang sabarlah yang jadilah makraja. Rezeki dari حيث لا يحتسب. Allah Taala akan beri rezeki daripada arah yang mana mereka daripada arah yang tidak disangka-sangka dan berlawanan dengan logik. Bukan saja tidak disangka-sangka, maka berlawanan dengan logik akal. Berlawanan dengan logik akal. Dan berlawanan dengan logik akal itu apa? Kalau sahabat telah datang, datang kepada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, saya ada hutang begitu banyak. Kemudian kalau saya berikan semua hasil tanaman saya yang sah untuk semuanya sekali, tidak akan selesai dengan hutang. Jadi semua akan bersama. Nabi SAW pergi ke kebunnya. Maka Nabi SAW belakang kata, okey, semua kamu punya situasi kamu. Semua dah datang. Ya. Dan mereka semua telah mengambil bahagian-bahagian mereka yang telah dihutangi oleh Islam tadi. Semua dah habis-habis lah. Tinggal masih ada lagi kurma. Kurma tu masih ada lagi. Maka Nabi SAW berkata, ambillah buah kurma yang masih berkini, kamu makan dan bagi makan kepada Rasul Rasul. Ini adalah yang berlawanan dengan sangkaan. Satu lagi berlawanan dengan logik akal. Satu orang sahabat pergi kencing, waktu dia kencing, cukup bawa keluar emas. Sebablah bawa keluar 17 keping buah emas. Ketika semayang tak bukan? Bukan ketika semayang. Ketika kencing. Allah Ta'ala beritahu bahawa dunia itu begitu hina sehingga kalau aku dah beri kepada kamu, aku boleh beri kepada kamu ketika kamu kencing. Begitu hinanya dunia. Dan satu perkara yang sangat rendah. Apabila seorang itu menggunakan mayang untuk minta benda yang Allah Ta'ala kira. Dunia itu sangat hina. Bukan maksud saya. Bukan maksud saya jangan minta kepada Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan, ibadat adalah hak Allah. Mayat hajat ini bukan untuk hajat sebenarnya. Mayat hajat bukan untuk hajat sebenarnya. Buat atas mayang yang ditunaikan ketika mempunyai hajat untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Supaya bila kamu sembahyang, ketika kamu ada hajat, maka kamu akan berdekat pada Allah SWT. Dan apa yang kamu minta, Allah dengar. Hajat adalah makhluk. Ibadat adalah hak Allah. Adakah ibadat untuk makhluk? Ayat hajat bukan untuk hajat. Ayat hajat itu untuk Allah. Hajat itu makhluk. Dan ibadat bukan untuk makhluk. Untuk sembahyang hajat bukanlah. Bukan sembahyang untuk hajat. Bukan sembahyang untuk Allah. sama ada hajat tertentu ataupun tidak. Tapi ada alaqah yang diyakini bahawa melalui perataan semua yang Allah Ta'ala tunaikan semua hajat. Ini orang faham. Ini orang ingat bahawa Allah Ta'ala hanya mendengar keluhan dan doa orang-orang yang dekat dengan dia saja. Oleh itu, ini orang tak semayang hajat. Orang pergi jumpa. Berzuruk, wali-wali Allah. Tolong doa untuk saya. Tak dia doa. Sebab dia orang dekat dengan Allah. Syukur. Fadul Allah Ta'ala ialah untuk mendapat faedah daripada zat aku yang maha sempurna, aku telah berikan kepada orang-orang beriman amalan. Du'uni astajib lakum. Jika ada beraku, aku akan terima. Jadi hari ini orang telah pilih jalan lain. Tak buat amal tak apa. Kita pergi jumpa orang-orang salih. Kita ada doa. Kita minta ada doa. Tuan-tuan tolong doa untuk saya. Hadrat dah berkata bahawa satu bahagian, satu jenis orang ialah orang yang kata Allah yang buat segala-galanya tetapi melalui patung-patung berhala. Orang ini adalah syirik. Satu lagi ialah kata, orang kata Allah yang melakukan segala-galanya tetapi melalui asbab. Ini adalah orang yang gagal. Satu lagi ialah bagaimana Allah buat segala-galanya tetapi melalui Allah ini. Ketiga-tiga orang ini sama-sama. Ketiga-tiga golongan manusia ini sama semua. Allah yang buat melalui berhala. Allah yang berbuat melalui asbab. Allah yang buat tetapi melalui ahlullah. Ketiga-tiganya sama saja. Ketiga-tiganya sama saja. Ini bukan status. Ini bukan kanun Allah Ta'ala. Kanun Allah Ta'ala ialah Allah yang buat segala-galanya. Allah Ta'ala beri amalan. Di atas amalan. Orang yang ingin mendapatkan faedah. Orang yang ingin mendapatkan faedah daripada Allah melalui perantara amalan orang lain. Tetapi orang yang kereta, keretanya tidak ada lampu, dia turut kereta yang ada lampu. Berbeda dia naik. Dia mengikuti kereta yang ada lampu. Berbeda dia ikut kereta. Wujudkan lampu dalam kereta kamu sendiri. Wujudkan nur dalam amalan kamu sendiri. Kereta dia ada lampunya itu sendiri. Betul tak? Datang satu simpang, orang yang ada kereta yang ada lampu dia simpang dia sendiri, kita tak pergi kanan, kiri kita dan kita nak ikut. Bukan dia akan bawa, dia akan bawa jauh daripada destinasi yang sebenar. Kita tinggalkan kereta lampu tadi, kalau tidak ada lampu, maka dia akan belah. Belah pokok, belah halangan-halangan dan sebagainya. Habis ni nuri. Kau munafik kata. Saya kata kepada orang beriman, tunggu sekejap di akhirat itu. Tunggu sekejap. Kami dapat cahaya daripada cahaya iman kamu. Allah Ta'ala jawab kepada mereka. Kembalilah kamu ke dunia kalau nak dapat. Bukan cahaya, balik ke dunia, ambil cahaya di sana. Paling tidak mungkin. Seseorang itu mati, nak kembali ke dunia. Oleh itu, tuan-tuan. Saya sedang berkata, tuan-tuan, bahawa Allah Ta'ala beri dalam dua keadaan. Dalam dua cara. Allah Ta'ala beri kepada sahabat-sahabat melalui dua jalan. Satu yang berlawanan dengan akal, satu yang berlawanan dengan logik akal. Berlawanan dengan akal, yang kedua berlawanan dengan logik akal. Ketika dapat tujuh meter di Muhammad. Satu lagi, jadi Allah Ta'ala untuk orang bertakwa, Allah Ta'ala akan mudahkan kerja orang-orang bertakwa. Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusannya. Akan wujudkan kemudahan dalam semua urusannya. Jadi orang yang ada satu kedai berusaha, yang tak ada kedai berusaha. Yang miskinul zati dan kaya pun sama. Dalam keadaan kaya pun sama, keadaan miskinul zati. Tanya orang fakir, kenapa kamu zati? Tanya orang kaya pula, kenapa kamu zati? Kenapa? Dua-duanya zati. Saya kata dengan penuh yakin bahawa kedudukan kita ataupun kebimbangan orang-orang miskin lebih kurang sikit daripada orang kaya. Orang kaya lebih fakir. Orang fakir, dia hanya bimbang susah hati mengenai keperluannya saja. Dan orang kaya pula, dia punya keperluan dia lebih banyak daripada orang miskin. Oleh itu dia punya susah hati dia lebih daripada orang. Orang kaya susah hati dalam kesehatannya lebih daripada orang miskin. Dan orang fakir pula, orang miskin pula lebih tenang daripada orang kaya. Ini cerita bahawa janji Allah Ta'ala, orang yang bertakwa, serta Allah Ta'ala akan mudahkan seluruh kesehatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Rasul alaihi salam. Allah Ta'ala telah melembutkan peti untuk Rasul alaihi salam. Dalam mu'jizah. Apa sebab Allah Ta'ala telah melembutkan peti untuk Daud alaihi salam? Apa sebabnya? Allah Ta'ala telah lembutkan besi bagi Daud AS seperti tepung yang diuli. Lembutkan tepung, kita boleh buat roti saiz ikut kita, besi besar. Roti itu juga besi bagi Daud AS. Kenapa? Kerana Daud AS dia dulunya mengambil pembelanjaan daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Dia raja. Dia adalah raja satu negeri. Maka kebelanjaan lain daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Sahabat-sahabat, apabila mereka menjadi gubernur di negara negeri, apabila mereka dapat gaji daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada Baitul Mal, maka duit itu mereka gunakan untuk orang ramai. Dan mereka sendiri potong kayu api. Mereka sendiri gubernur sendiri potong kayu api untuk kebelanjaan mereka. Tengok macam mana gubernur. Dapat gaji untuk orang. Ada bahagian untuk dia. Walhal dapat daripada Sayyidina Umar untuk kebelanjaannya. Duit poket daripada Sayyidina Umar Azam. Kita dalam urusan agama, dalam urusan agama. Kita ambil gaji dalam urusan agama. Maka akhirat kita telah punah. Akhirat kita telah pergi hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat para sahabat di atas cara ini. Orang yang ambil upah atas urusan agama di dunia ni tidak ada bahagian di akhirat ni. Jadi tuan-tuan, dalam mengajar tidak ada balasan naik ke syurga. Alim mengajar tuan. Satu orang yang hasil gaji telefon semasa dia mengajar, sebenarnya itu adalah gaji waktu dia yang dia bagi. Bukan gaji, bukan upah kepada pengajar. Sebab waktu tu dia boleh guna untuk berkongsi kedai, untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi waktu tu itu digunakan untuk mengajar. Maka upah pengajar sebenarnya adalah surga. upah yang dapat bukan upah mengajar. Itu adalah sebagai ganti masa yang digunakan. Bersama para sahabat, mereka sendiri yang berusaha sendiri untuk keperluan-keperluan mereka. Dan upah yang mereka dapat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk orang lain. Daud alaihi salam mengambil perbelanjaan untuk perbelanjaannya daripada Baitul Mal. Maka Daud alaihi salam kebiasaannya dia akan upah, dia akan menyamar pada waktu malam, dia akan upah rakyat-rakyatnya untuk mengerti keadaan mereka. Dia jumpa rakyat dia tanya, dia akan tanya, raja kamu Daud ni macam mana? Bagus ke tidak? Dia akan tanya rakyat ini. Dia menyamar supaya orang tak kenal dia. Dia dapat tahu. Dia dapat tahu laporan sebenar daripada rakyat. Maka dia jumpa orang, semua orang puji dia. Oh, tahu bagus. Oh, dia raja yang baik, raja yang bagus. Dia raja yang sangat kuat beribadah, sangat kuat berpuasa. Semua yang raja yang sangat adil. Itu dan ini macam-macam. Orang yang mukhlis. Maka dia akan sentiasa mencukup keadaan diri daripada orang ramai. Aku ni macam mana? Orang yang riak. Maka dia akan menuntut pujian daripada orang ramai. Jika orang tak puji dia, dia akan marah. Ini menunjukkan dia riak. Orang yang mukhlis. Dia akan marah bila dipuji. Dan dia akan rasa seronok apabila dia dikritik. Dikritik, dia akan terasa. Dan orang yang riak, dia akan suka dipuji. Dia dikritik, dan dikritik dia akan rasa marah. Orang yang mukhlis pula, sebaliknya. Dia akan suka bila dikritik, dan dia akan marah bila dipuji. Daud alaihi salam. Banyak kepada orang ramai. Satu kali Allah Ta'ala telah menghantar seorang malaikat dalam rupa manusia di jalan. Maka dia telah jumpa orang tadi. Wahai tu bulan, bagaimana dengan ajar kamu Daud? Tanya, bagus, ajar yang baik. Tapi ada satu kekurangan. ada satu kekurangan, apa dia? Kekurangannya ialah pembelanjaan infadi dia diambil daripada Baitul Mal. Belanja dia tu diambil daripada Baitul Mal. Ini saja kekurangan. Maka daripada hari itu Daud AS telah buat keputusan, aku tidak akan ambil upah dan gaji lagi daripada Baitul Mal. Aku tidak akan ambil upah dan gaji lagi daripada Baitul Mal. Maka pada mulai hari itu dia telah tutupkan gaji dia. Dia tidak ambil. Apa dia buat? Maka Allah Ta'ala, dia tanya Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak buat apa ni untuk kepada tu? Allah Ta'ala suruh dia buat baju besi. Baju besi yang dia buat daripada apa? Daripada rantai-rantai tu. Dan rantai-rantai tu sama kaki. Dia bukan kecil, besar. Buat kerja ikhtiar ni dan berterusan kamu beramal saleh. Saya sangat susah. Dan upah dia berapa itu telah dihentikan. Allah Ta'ala. Maka takwa ni. Kerana menjauhkan diri, menyamakan diri daripada hal-hal istimai. Maka Allah Ta'ala telah lembutkan besi bagi dia. Wa'alanna lahul hadith. Kami telah jadikan, kami telah lembutkan bersih bagi Daud AS bersih tepung yang diuli. وَمَا يَتَقِ اللَّهَ تَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ini adalah jadi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan orang beriman. Orang bertakwa. Tidak dua sebab hari ini urusan orang beriman jadi susah. Ada dua sebab utama. Yang pertama ialah kerana kita tidak berjaga-jaga daripada dalam menguruskan harta ijtimai. Syekh Umar radhiyallahu ta'ala anhu takut Islam menganggap harta Ismail ini begitu seperti harta anak yatim. Dan orang yang makan harta anak yatim adalah orang yang mengisi perutnya dengan hati. Maka Hadha Umar radhiyallahu ta'ala kata, aku telah menghukumkan harta Ismail bagi diriku seperti harta anak yatim. Satu kali dia perlu guna Hadha Umar radhiyallahu ta'ala memerlukan madu. Maka dia beli, tak ada. Hadha Umar radhiyallahu ta'ala telah mengumpul tawah Islam. Dia berkata bahawa Nabi telah menyarankan aku menggunakan madu. Jika kamu semua, dia telah kumpulkan semua orang Islam. Jika kamu izinkan, maka aku guna madu di dalam Baitul Mal. Jika tidak, maka madu tadi haram. Dia. Dalam Baitul Mal ada madu. Nabi menyarankan aku menggunakan madu untuk rawatan. Nabi, doktor, telah menyarankan aku menggunakan madu. Jika kamu semua orang Islam mengizinkan aku, aku gunakan. Jika tidak, maka dia kata, wahai Abu Muni, gunakan. Jangan makan. Kami izinkan. Ini saja. Waspada. Jaga-jaga. Maka orang yang bertakwa, Allah berkhidmat. Orang yang bertakwa, Allah kami akan mengandalkan. Kami akan mudahkan segala urusan. Umay sabillah. Yastir'anu sayyiatu. Satu orang muda yang mana selalu berada di masjid, selalu berada bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selalu berada di masjid, selalu mendampingi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada orang tengok dia selalu. Satu hari pemuda dia telah hilang. Wahai, di mana ada muda tu? Ada dia telah mati. Dia telah meninggal. Bagaimana dia telah mati? Itu takwa ya lah. Saya takut pada Allah Ta'ala dalam keadaan. Seperti mana sifat sekolah bertakwa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya ialah orang-orang yang bertakwa, hanyalah orang. Orang-orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah Ta'ala, hanyalah orang. Apabila syaitan menarik mereka, mendorong mereka kepada dosa, maka orang yang bertakwa akan terus minta dan terus mengganti Allah Ta'ala. Dan apabila mereka mengerti Allah Ta'ala, maka mata mereka akan terbuka. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun min asy-syaitani dzakaru wa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa hanyalah apabila syaitan mewujudkan waswas untuk melakukan dosa, maka mereka tetap dan terus mengerti Allah Ta'ala. Wa idza hum mubsirun. Maka apabila mereka akan lihat, maka kita akan terbuka. Apa yang sedang aku buat. Maka mereka telah berkata bahawa pemuda dia, bila dia keluar daripada masjid, dia akan terus ke rumah untuk berkhidmat untuk ayahnya. Keluar daripada rumah untuk berkhidmat ayahnya. Ada di rumah dengan masjid, ada satu orang anak gadis yang selalu berdiri di tepi jalan untuk murahnya. Dia sentiasa menundukkan pandangan matanya dan tidak hiraukan anak. Masa perempuan tadi tak kuat hati. Tinggalah pada satu hari, ayahnya perempuan itu telah datang dalam hati dia. Ayahnya dari-dari telah datang dalam hati dia. Maka sepuluh dia dikelar daripada rumah. Sampai perempuan tadi telah panggil dia, ikut pergi ke rumah, depan tu anaknya, perempuan tadi belakang tu dia, ikut perempuan tadi. Bila sampai ke rumah, perempuan tadi. Sampai rumah perempuan tadi. Maka perempuan tadi telah buka pintu, pintu dah masuk ke rumah. Dan sekarang, kita dah ikut. Jadi kita mungkin anak muda saya akan ikut aku masuk dalam rumah. Tengok tak masuk-masuk ke? Jadi telah keluar, tengok. Anak muda tadi telah jatuh mati. Kenapa? Bila dia sampai sini, dia teringat bahawa aku ni sudah menuju ke arah dosa. Sudah menuju, sudah menuju ke untuk melakukan dosa. Maka dia terus mengingati Allah Ta'ala. Kita sebut dalam Quran bahawa betapa hanya orang yang apabila didorongi oleh syaitan melakukan dosa, bila mereka ingat, maka terus mengganti Allah Ta'ala. Dia tak mati lagi. Itu syukur. Itu pesan. Maka bila dia gerak, bangun, dia kenapa? Kenapa kamu pesan? Apabila kita lagi terang, bagi kita bawa, bila aku teringat, nak masuk dalam rumah kamu, aku teringat pada Allah Ta'ala. Maka aku jatuh benar. Maka aku mempajari telah bawa, bawa. Maka dia telah bawa, dia punya sumber dia, bawa laki-laki tadi, dari rumah ayah dia. Apa saja, pensan lagi. Bila dia telah bila dia kisah balik, ayah dia tanya, apa jadi dengan kamu? Dia telah kisahkan. Dia telah kisahkan semua kisah-kisah tadi. Kalau dia kisahkan cerita dia kepada ayah dia, maka ayah dia telah tanya dia, wahai anak, apa ayat apa? Ayat apa? Ayat apa yang kamu yang kamu ingat tu? Maka dia baca ayat dari Intil Lazina. Kau tidak masyarakat. Kau itu minasyarakat. Hadrat beritahu bahawa pengetahuan Al-Quran ialah asal. Asalnya ialah ialah kesan Al-Quran. Tidak. Asalnya ialah kesan Al-Quran. Bukan maklumat. Maka bila dia bacakan ayat tadi, lupa lagi untuk supaya dia tak sedar. Tinggallah dia. Dia apa dia telah meninggal di dalam keadaan setan dah. Walaupun mereka tahu bahawa pemuda ini terak dengan Sayyidina Umar, mereka tidak mahu menyebutkan Sayyidina Umar RA, maka mereka telah mandikan dan tidak mengumumkan mereka sebab mengetahui Sayyidina Umar RA. Sayyidina Umar tak tahu bahawa pemuda tadi telah wafat. Maka Sayyidina Umar RA pergi ke kuburnya. Lepas pergi ke kuburnya. Sayyidina Umar Jalan pergi ke kuburnya. Dan telah baca ayat ini. Waliman khafa maqama rabbihi jiddatan. Orang yang takut akan hari dia berdiri di bawah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sediakan baginya dua syurga. Orang yang takut hadir hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kira baginya dua zaman. Dua zaman. Bila dia baca ayat, maka bila Sayyidina Umar RA baca ayat ni, maka datang suara daripada dalam kubur, daripada pokok anak muda tadi, wahai Amirul Mukminin, aku telah dapat kedua-dua syurga tu. Kau datang daripada dalam kubur, bahawa aku telah dapat kedua-dua zaman yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang bertakwa. Wahai Amirul Mukminin, datang suara daripada dalam kubur. Wahai Amirul Mukminin, aku telah dapat kedua-dua zaman itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang bertakwa Allah Ta'ala akan maafkan dosa. Yang kelima, Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang bertakwa. Ini lima janji untuk orang yang bertakwa. Jadi itu tuan-tuan. Bahawa takwa dalam mu'amalah ni. Takwa dalam apa tuan? Dalam mu'amalah. Bahawa takwa dalam mu'amalah. Jadi, hari ini, orang suka untuk menyelamatkan kemaluannya, menyelamatkan matanya. Tapi, tak mampu. Nak mengelak daripada melihat yang bukan muhim. Tapi, dia kata, daripada Tuhan, saya nak, tapi tak tengok juga. Tak mampu. Saya tak mau tengok, tapi tak apakah saya. Apa? Saya tak mau kepada dosa adalah saya tak mau kepada dosa tadi ingin menunjukkan bahawa dia tahu bahawa itu adalah dosa tapi tak dapat kekuatan untuk tidak terjebak di dalam dosa tadi dia tidak berkaitan dengan tahu bahawa itu dosa maka ia yang berkaitan dengan makanan yang dimakan masuk perut. Bagaimana anggota macam mana? Anggota pada manusia tidak akan dapat menyelamatkan diri daripada dosa. Selagi mana darah yang mengalir dalam anggota tadi tidak diselamat, tidak disucikan daripada dosa, daripada makanan yang haram. Dalam urat-urat kecil kita yang darah yang mengalir dalam urat-urat kecil kita yang mana darah terdiri daripada unsur-unsur yang haram itulah yang mendorong kita kepada dosa itu yang mendorong kita kepada dosa oleh itu bawa muamalat kita kepada hukum ibadat muamalat akhlak. Apabila makanan haram, maka anggota badan akan selapak kepada dosa dalam keadaan memberontak Tuhan cukup tadi. Dia seolah-olah tertolak kepada dosa. Dia akan memberontak Tuhan tubuh. Tuhan tubuh tak mau buat dosa, tetapi anggota badan dia akan selapak kepada dosa. Sudah? Oleh itu bawa amalan kepada hukum. Ibadat, akhlak, muasarah. Semua akan betul apabila kita bawa amalan kita kepada hukum. Adalah bagi kita bahawa satu sebab itu adalah lautan dan khayalan daripada sebab itu adalah dia punya mutiara-mutiara. Jika suapan tadi adalah haram, maka akan datanglah mutiara-mutiara haram. Suap itu, makanan itu adalah lautan. Dia punya mutiara dalam makanan itu apa? Ada highlight. Jadi orang mencari daripada sumber yang halal. Bukan haram. Terhadap halal bukan sekadar sumber pencarian saja. Halal bukan sekadar sumber pencarian. Bukan sekadar sumber pencarian. Kadang-kadang sumber pencarian halal tapi makanan haram. Kerana orang Islam. Orang yang bukan Islam lebih tahu. Orang yang bukan Islam lebih tahu, lebih arif bahawa makanan haram adalah perkara yang paling memuzaratkan orang Islam. Orang bukan Islam tahu. Alah. Telah mengutuskan surat memohon pertolongan bantuan ketentuan daripada Raja Cina. Siapa sahabat? Minta apa anda? Minta bantuan. Nak tolong apa? Nak tolong memerangi orang miskin. Raja Cina kata nak tolong. Kata tolong aku nak lawan orang miskin. Aku dalam keadaan susah di sana. Kerana saya. Sahabat-sahabat telah pergi. Telah pergi kepada mereka dan telah yakin. Telah dakwah mereka. Dakwah Rustam. mereka kena petunjuk Allah. Sahabat-sahabat datang jumpa kepada jumpa Rustam, dia kata, wahai Rustam, kami dapat perkhabaran daripada Nabi kami, bahawa kerajaan yang kamu terajui sekarang kami akan menguasainya pada suatu hari nanti. Rustam kata, memang aku pun nampak macam itu juga. Bapak dia telah minta tolong daripada Raja Syiram. Kata Raja Syiram, memang aku bertanggungjawab untuk bantu kamu. Karena apabila Raja memohon pertolongan bantuan daripada satu Raja, maka menjadi tanggungjawab Raja tersebut untuk bantu. Aku siap untuk bantu kamu. Aku akan hancurkan gerombolan tentera yang mana kepalanya di negara kamu, ekornya di negara aku. Begitu panjang tentera-tentera. Kepala tentera di negara kamu, ekor tentera di negara aku. Kepalanya di mana? Di Iraq sana. Dan ekor tentera itu di negara China. Begitu panjang. Panjang lebar dia punya tentera. Hilangan yang begitu orang. Tapi tentera yang kamu lawan tu, tentera Islam tu, sebab tu kalau dia menghadap ke gunung, gunung pun akan hancur. Mesyuarat aku, syur aku ialah kamu jangan sama dengan mereka. Kata Raja Syiram, Raja Rustam. Raja Syiram telah beritahu kepada sahabat bahawa kamu akan terus memenangi, kamu akan terus menguasai, kamu akan terus menang selagi mana kamu tidak menghalalkan yang salah, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Apabila kamu mula menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka kamu tidak akan dapat bantuan daripada Allah. Jadi tuan, orang yang bukan Islam lebih arif. Oleh itu mereka cuba untuk menunjukkan kepada kita makanan yang haram. Supaya doa ditolak dan ibadah jadi kosong. Bila ibadah dah kosong, doa dah terima, mana apa kita? Ini. Nah ini orang semua orang Islam. Nangis, kenapa orang Islam? Ini anak-anak yang telah berdosa, ini orang Islam telah berdosa. Darah mereka ditumpahkan. Mereka berlaku pertumpahan darah manusia mereka telah berdosa. Dan dosa yang akan mencetuskan. Ha? Yang mana Allah Ta'ala akan mendatangkan balasan ialah yang mana darah yang suci. Darah yang suci daripada apa? Daripada haram. Darah yang akan mendatangkan perubahan adalah darah yang mana? Suci. Darah yang suci. Semua keadaan yang berlaku pada sekarang ini adalah kerana dosa-dosa yang kita buat. Dosa yang paling besar. Ini dosa yang paling besar yang orang Islam buat sekarang ini ialah dia buat dosa tetapi tidak menganggap dia buat dosa. Tidak beranggapan bahawa dia yang berdosa. Buat dosa? Buat dosa tetapi tidak beranggap buat dosa. Allah Ta'ala suka. Aku saja. Aku berlaku dosa. Aku berlaku dosa. Dan Allah Ta'ala beritahu kami akan maafkan mereka. Dan kami akan keluarkan mereka daripada kebencian. Tapi hari ini, apa salah kami? Apa dosa kami? Kenapa kami dizalimi? Apa dosa kami? Kita dizalimi. Kami tak ada dosa pun. Jadi, menganggap diri berdosa adalah ataupun cara untuk mendapat keampunan Allah. Menganggap diri berdosa adalah jalan untuk mendapat keampunan Allah. Orang yang rasa dia tak berdosa, maka dia akan berdosa. Aku tak dosa pun. Apa kira-kira kami berlaku? Itu juga kita kena ingat. Allah Ta'ala menyebut bahawa di mana ada taqwa di situ Allah Ta'ala sebut surah. Apa ada taqwa di dicatatkan oleh Allah Ta'ala. Wa yasbiru wa tattaqu. Innahu may yattaqu yasbir. Silakan keadaan yang datang saya lah. Ini orang Islam dia tanya keadaan. Mereka bersabar tetapi tak buat taqwa. Orang Islam diusir dengan keadaan-keadaan. Mereka sudah bersabar tetapi tak buat taqwa. Di mana sabar di situ ada kita taqwa. Apa? Apa takwa orang yang bersabar adalah zalim. Orang yang bersabar dengan keadaan takwa lah orang yang dizalimi. Kalaulah Allah satu orang Islam, tentu bukan satu orang yang biasa di sisi Allah. Satu orang Islam ini. Allah Ta'ala akan membantu umat akhir zaman. Satu orang mukmin bersama dengan 50 orang sahabat. Allah Ta'ala akan bantu satu orang mukmin di akhir zaman bersama 10 orang sahabat. Dan Allah Ta'ala akan beri pahala kepada satu orang mukmin di akhir zaman bersama 50 orang sahabat. Disebut dalam hadis. Jadi Allah bersabda kepada sahabat. Akan datang orang mukmin di akhir zaman. Dan mana mereka akan dapat pahala 50 bersama dengan 50 kali di kalangan kamu. Satu orang mereka dapat 50 pahala. Selagi mana orang Islam bersabar dengan keadaan berdosa, selagi itu orang Islam tidak akan selamat daripada ubah pahala yang datang. Bersabar dengan keadaan berdosa. Berdosa dengan keadaan berdosa. Tidak berkata. Kalau begitu, dan orang Islam bersabar dengan keadaan tidak bertakwa, ia bukan yang berkata. Maka tempoh kesabaran tidak akan berakhir. Bahkan Allah Ta'ala begitu, aku akan timpakan ke atas mereka pemerintah yang lebih baik lagi. Dan tempoh kesabaran mereka tidak akan sama dalam tempoh 2-3 tahun. Bahkan bukan sampai kubur saja, sampai dalam neraka orang. Kerana kalau kita tidak suka jalan kita sebelum mati, maka tidak suka dengan hak-hak. Tidak bawa suka terjadi yang kita pernah hukum akam. Maka kita tidak kita terpaksa bersabar atas musibah yang datang. Kalau kita masuk dalam langkah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala akan beritahu kepada orang yang bakal masuk neraka. Kamu sabar, kalau tak sabar, kamu tetap akan dihukum masuk dalam neraka. Jadi tuan, sabar bersama takwa. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Sebenarnya. Tasbiru wa tattaqu, la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kamu, ada dua sifat dalam diri kamu, sabar dan takwa. Kau itu sabar dan takwa. Sabar ialah berlawanan dengan syariat, beristiqamah di atas hukum-hukum Allah, berlawanan dengan keadaan. Dan bagi sabar. Sabar apa itu sabar? Beristiqamah di atas hukum Allah, berlawanan dengan keadaan. Kalau sabar tanpa perintah, maka tidak ada bayangan sabar. Tidak ada sabar. Bukan dinamakan sabar. Beristiqamah di atas hukum akam, berlawanan dengan keadaan. Ini dikatakan sabar. Bukan ini, Tuhan sedang bersabar. Bersabar-sabar dengan dosa. Kalau itu takrif sabar, maka bercuri pun sabar juga. Bukan dah disesat dan dibukul sabar. Bila orang mencuri di situ, apa dia akan dihantar. Dia akan dibelasak. Oh, dia sabar. Adakah sabar dia dikira sabar? Bukan sabar. Adakah contoh cuba beritahu saya. Adakah kesabaran pencuri yang sudah dipukul oleh polis ini akan mengundang azab Allah Ta'ala ke azab polis? Adakah kesabaran pencuri dari akan mengutuk azab Allah Ta'ala atas polis yang memukulnya. Begitu juga tuan-tuan. Orang Islam. Ini orang Islam tidak mencantumkan keadaan ini dengan aman. Oleh itu, mana-mana keadaan tidak membuka jalan pada orang Islam, tidak menunjukkan jalan keluar pada orang Islam. Kenapa? Walaha keadaan itu menunjukkan jalan. Allah datangkan keadaan untuk menunjukkan jalan. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى حَتَّى دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ kami datangkan azab yang kecil di dunia ini sebelum kena dengan azab yang terlepas mati supaya mereka kembali ke pangkalan. Jadi soalan yang sendiri ialah, orang Islam kata apa? Kami tidak ada dosa pun. Kami tidak ada dosa. Kerana apa yang sebenarnya? Satu orang dia telah ditangkap di masjid. Saya salah apa? Saya keluar dari masjid, saya ditangkap. Ada salah apa? Saya di masjid, saya keluar dari masjid, saya ditangkap. Masal tuan-tuan. Apabila keadaan datang, apabila keadaan datang, musibah datang, maka orang Islam, orang Islam dia hanya lihat apa yang dia sedang buat dan lupa kepada syarah lama dia. Lupa kepada syarah lama. Satu orang yang terlanggar lampu merah. Dia terlanggar lampu merah. Lampu isyarat merah dia langgar. Dan yang lampu isyarat itu dia langgar juga. Semua dia rekod dalam. Yang ketiga datang dia langgar lagi. Dan juga satu lagi, yang keempat, sekarang merah, dia pun berhenti di tempat merah. Kita polis, cakap. Orang tengah, semua orang tengok. Apa zalim yang polis ni? Kita tangga yang mampu merah, kenapa cakap dia? Dia bukan ditangkap kerana kesalahan ini. Dia ditangkap kerana tiga lampu merah dia tanggar. Dia telah langgar tiga lampu merah sebelum ini. Inilah asalnya. Ini sebenarnya yang berlaku. Kamu bukan cakap kerana kamu berhenti tepat. Kamu berhenti tepat. Bukan. Begitulah yang berlaku. Saya kata, tidak ada salah apa pun. Tidak ada apa-apa. Apabila keadaan datang, maka telah kita menyati dosa-dosa kita. Datang satu suasana, keadaan, maka kita telah kita menyati dosa-dosa kita. Maka orang yang macam ni, kita terlepas daripada keadaan yang meruncing hari ini. Orang yang mana bila datang keadaan, kita terlepas dengan dosa-dosa yang meruncing. Nama agak ini dah. Itu lepas. Apa yang ada?